tengah malam. Kehadiranmu tak kujud tiba, rasa kesal menghimpi dan menjadi semu. Namun ku coba untuk tetap bertahan, ternyata kau sekal tak hargai janji kita lewat tengah malam. Ku masih menunggumu lewat tengah malam. Kehadiranmu tak kunjung tiba. Bicarakan tentang kita.